bagian bisa ku buktikan. Seluruh cinta telah ku serahkan, tanpa berpikir apa ku sanggup bertahan. Bila ternyata cintamu pupus di jalan, yang ku inginkan bisa buatmu bahagia. Dari bahasa dan tatapan mata dapat kau lihat, dapat kau rasakan ketulusan cintaku seperti emas murni 24 karat. Cintaku 24 karat. Sayangku untukmu. 24 karat.